الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir dari kitab Salafatul Usul ma'asyarihi inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsiran yaitu penjelasan terhadap kalimat la ilaha illallah alladhi yuwaddihuha, yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumi, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan orang-orangnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari segala yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam ayat ini Asy-Syaikh Hafizahullah rahimahullah mengatakan bahwasanya pada ayat ini penjelasan tentang apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya pada kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat penafian, peniadaan, pengingkaran terhadap seluruh sembahan-sembahan batil, itulah namanya an-nafyu. Kemudian kalimat isbat, kalimat penetapan, yang menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, daripada kalimat la ilaha illallah, la ilaha kalimat penafian, dan itu yang terdapat dalam ini, illa alladhi atau innani bara'un mimma ta'budun, kecuali atau saya berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain dari Allah, dari seluruh sembahan-sembahan batil itu. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala dalam penjelasannya terhadap ayat ini menyebutkan bahwasanya rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama pada kalimat la ilaha, kalimat pengingkaran, penafian namanya. Kalimat penafian itu pengingkaran terhadap seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah selain dari Allah, dari sembahan-sembahan batil. Kemudian kalimat illallah, rukun yang kedua, yaitu penetapan kuasanya yang berhak hanyalah Allah Azza wa Jal. Maka tidak cukup kalau hanya orang menetapkan, dia hanya mengatakan Allahu ilahum, Allah adalah sembahan, belum diterima. Karena kenapa? Dia belum mengingkari yang lainnya. Kalau dia mengatakan Allahu ilah, Allah adalah sembahan, ini belum cukup. Kenapa? Karena belum mengingkari sembahan-sembahan yang lainnya. Karena boleh jadi dia menetapkan Allah disembah, tapi dia juga menetapkan yang lainnya. Tapi pada kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada lagi kemungkinan dan ihtimal bahwasanya yang berhak hanyalah satu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menafikan dan mengingkari sembahan-sembahan yang lainnya pada kalimat la ilaha. Kemudian penetapan illallah, yang berhak hanyalah satu, itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian boleh juga menyebutkan syurut la ilaha illallah, syaratnya la ilaha illallah. Boleh sebutkan bahwasanya ada tujuh terkumpul dalam ucapan seseorang penyair, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidkuka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilaha. Ilmun itu meyakini, mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kemudian yakirun, meyakininya. Wa ikhlasun, ikhlas dalam mengucapkannya. Wasidkuka, kemudian dia membenarkannya. Ma'a mahabbatin, disertai dengan kecintaan terhadapnya. Wa inqiyadin, kemudian tunduk terhadap konsekuensinya. Wal qabulillah, demikian pula menerimanya. Inilah tujuh rukunnya la ilaha illallah. Dia harus mengilmui. Adapun orang yang mengucapkan tapi dia tidak memahami dan tidak mengilmui maknanya, tidak diterima. Ataupun dia ucapkan tapi dia tidak meyakininya, dia ragu, ini juga tidak diterima. Atau dia ucapkan tapi dia tidak ikhlas dalam pengucapannya. Atau dia ucapkan tapi dia tidak jujur. Ataupun dia ucapkan tapi tidak ada rasa cinta terhadap kalimat tersebut. Demikian pula dia tidak mau tunduk terhadap konsekuensinya dan tidak mau menerimanya. Kemudian berikutnya, qala asy-syekh hafizahullahu taala rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ini persaksian yang kedua. Persaksian yang pertama sudah selesai, itu pada kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Persaksian yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalilnya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul, utusan. Yang Allah utus, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan manusia. Karena kita ini manusia, maka tentunya yang layak, yang diutus adalah manusia pula, bukan jin, bukan pula malaikat, tapi dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma'anittum. Jadi dia sangatlah berat juga ikut merasakan penderitaan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, dan dia sangat haris, itu sangat berkeinginan dan bersemangat untuk agar kalian mendapatkan kebaikan, agar kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangatlah penyayang. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan yang menjelaskan kitab ini, ar-ruknul awal min arkanil Islam mukawwanun min syai'aini. Rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam itu tersusun dari dua perkara. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang konsekuensinya tentunya bahwa seluruh ibadah lahir dan batin hanya diperuntukkan hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Ini yang dimaksud oleh beliau mukawwanun min syai'ain. Wa rukun Islam yang pertama itu terdiri dari dua susun. Terdiri dari dua hal. Pertama, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini sudah lewat pembahasannya. Wathani yang kedua, dan ini yang sementara, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. persaksian bahwasanya sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fahuma ruknun wahid. Maka keduanya adalah satu rukun. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ini dianggap satu rukun. Walaupun terdiri dari dua sesuatu. Yang pertama apa? Keikhlasan tauhid. Kemudian yang kedua apa? Ittiba kepada Nabi SAW. Beribadah hanya kepada Allah, tetapi jangan lupa ada aturan yang harus kita ikuti dalam peribadatan itu. Bukan semau kita, bukan menurut pandangan kita, bukan menurut perasaan kita, ya, tetapi sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsinya beliau diutus, supaya beliau mengajarkan kepada umat ini tata cara peribadatan kepada Allah. Nah, karena kalau tidak diajarkan, tentu orang kan bebas melakukan apa yang dia mau. Tapi tidak demikian, karena ada aturan yang mengikat kita bahwa harus apa? Mengikuti tuntunannya beliau alaihi salatu wassalam. Fahuma ruknun wahid. Maka keduanya ini, syahadat an la ilaha illallah, kemudian syahadat anna Muhammadur Rasulullah, ini satu rukun. Nah, al-awwalu ya'ni al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah mengandung apa? Pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata. Pemurnian ibadah kepada Allah. Wasyaqqu tsani, kemudian potongan dan bagian yang kedua, yakni mutaba'atul rasul, yakni mutaba'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah, itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi beribadah kepada Allah harus ikhlas. Kemudian caranya, penetapan waktunya, berapa jumlahnya, berapa jenisnya, kapan dimulai, kapan berakhir, Nabi SAW yang menjelaskan. Naam. Ya, Nabi SAW yang menjelaskan berapa jumlahnya ibadah yang kita lakukan, bagaimana caranya, di mana tempatnya, apa jenisnya, kapan waktunya, ya, ini semua yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita senantiasa mempelajari. Nah, wa dalilu syahadati anna Muhammadur Rasulullah qauluhu ta'ala, dalilnya perkara ini, wa ini juga persaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah firman Allah Azza wa Jal, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasul min ampusikum, seorang rasul, utusan yang diutus oleh Allah, min ampusikum, ay dari jenis kalian, ay dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Nah, azizun alaihi ma'anittum, beliau sangat berat, ya, ikut merasakan apa yang kalian derita, ya, beliau sangat, ya, terasa oleh beliau apa yang dirasakan oleh umatnya. Jika umatnya menderita, beliau pun juga ikut merasakannya. Maknanya azizun alaihi ma'anittum, sangatlah berat bagi beliau apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum, dan beliau sangat bersemangat agar kalian mendapatkan keselamatan, agar kalian mendapatkan apa, kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau adalah sangat penyayang. Wa adillatu syahadati anna Muhammadar Rasulullah kathiratun minal kitab was sunnah, ya. Dan dalil bahwasanya beliau itu adalah Muhammad utusan Allah sangatlah banyak. Dalil tentang syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah kathiratun, sangatlah banyak, minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Qur'an seperti yang beliau sebutkan di sini dari surah At-Taubah ayat 128 ini. Wal mu'jizatil bahirati adallati ala risalati sallam, bukan pula mu'jizat-mu'jizat yang terjadi pada diri beliau yang disaksikan oleh orang-orang di masa itu. Nah, banyak mukjizat beliau. Nah, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Wa min al-kitab hadhihi al-ayat, dalil dan bukti dari Al-Qur'an ayat ini. Yaqulu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa hadhihi shahadatun min Allah. Inilah persaksian dari Allah li hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap rasul ini alaihi salatu wassalam berrisalati dengan kerasulan wa bayani sifati dan juga penjelasan tentang sifat-sifat beliau. Allah sendiri yang mempersaksikan bahwasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara sifat-sifatnya. Beliau sangatlah ya ikut merasa berat dan ikut merasakan penderitaan apa yang diderita oleh umatnya, dan adalah beliau sangatlah penyayang dan sangat menginginkan ya umatnya mendapatkan kebaikan. Qauluhu ta'ala laqad ja'akum allam hadhihi lamul qasam laqad ja'akum, lamnya namanya lam sumpah, laqad, sehingga takdirnya wallahi laqad ja'akum. Jadi lam pada asalnya ini qad tuh, tapi ditambah huruf lam. Artinya untuk menguatkan demi Allah sungguh-sungguh dan benar-benar. Ya. Jadi ada sumpah, ada lamul qasam, lam sumpah, kemudian ada lagi qad. Ini berapa? Penguat. Nah, sumpah. Namanya kalau sumpah itu ya, menguatkan sesuatu ya. Nah, kemudian ada lamnya lagi. Kemudian qad, yang orang bilang litahqiq, sesuatu yang benar-benar. Laqad ja'akum, kemudian menggunakan lagi fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah menunjukkan waktu yang lampau, yang sudah pasti. Beda kalau yang masih akan datang ya. Tapi ketika digunakan kalimat fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, namanya sesuatu yang madhi, itu sudah sesuatu yang terjadi, sudah pasti. Beda kalau masih akan datang, hal-hal sesuatu yang akan datang ya, mungkin terjadi mungkin tidak pada ucapan-ucapan kita ya. Maka di sini Allah menggunakan fi'il madhi. Naam, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Jadi allam hadhi lamul qasam, lamnya namanya lamul qasam, lam sumpah. Fa fiha qasamun muqaddar, pada kalimat ini laqad ja'akum ini ada sumpah yang ditakdirkan, takdiruhu perkiraannya wallahi laqad ja'akum. Qad harfu tahqiqin, qad namanya huruf tahqiq, huruf yang menunjukkan kepastian. Wa ta'kidu ba'da ta'kid, penguat yang diikutkan setelahnya penguat lagi. Nah, wallahi ini sudah satu penguat. Laqad, gunakan lam, gunakan qad lagi. Nah, ya qawlu ja'akum, telah datang kepada kalian, siapa kalian? Eh ayyuhan nas, wah sekalian manusia. Hadha khitabun li jami'in nas, khitab, ucapan ini ditujukan kepada seluruh manusia. Lianna risalatahu sallallahu alaihi wasallam ammatan li jami'is thaqalaini al-insi wal jinni. Karena kerasulan beliau, diutusnya beliau itu ammatan, artinya secara umum, secara menyeluruh, li jami'is thaqalaini, kepada dua jenis, yaitu apa? Thaqalain al-insi wal jin, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Qauluhu wa qaulu rasulun huwa man uhiya ilaihi bisyari'in wa umira bitabligi. Rasul, namanya rasul itu huwa man uhiya ilaihi, yaitu siapa yang diwahyukan kepadanya bisyari'in, dengan satu syariat, wa umira bitablighi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu definisi rasul. Beda kalau nabi, sebagian menyebutkan kalau nabi dia adalah diwahyukan kepadanya dan dengan suatu syariat, tapi belum tentu dia diperintah untuk apa menyampaikannya. Tapi kalau rasul, dia dapat wahyu, kemudian diberikan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Kalau nabi, dia dapat wahyu dengan satu syariat, tapi belum tentu apa dia diperintah untuk menyampaikan syariat itu. Kalau rasul, ya itulah perbedaannya. Sebagai menyebutkan perbedaan seperti itu. Summiya rasulan, kenapa dinamakan rasul, utusan? Li'anna mursalun min qibalillah subhanahu wa ta'ala, karena dia diutus dari Allah azza wa jalla. Allah yang mengutusnya, Allah yang perintahkan untuk dia menyampaikan syariat ini. Wa qawluhu min anfusikum ay min jinsikum minal bashar. Min anfusikum ay dari jenis kalian, yang sejenis dengan kalian, minal basyari, dari kalangan manusia. Walaysa malakam minal malaika, beliau bukan seorang malaikat. Jadi beliau bukan salah satu malaikat. Wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala ay yursila ila al-bashari rusulan minhum min ajli al-bayan wa min ajli ay yatakhatabu ma'ahum wa li'annahu ya'rifuna. Dan ini adalah suatu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sunnatullah, sudah menjadi suatu apa? Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mengutus ke tengah-tengah manusia rasul dari kalangan mereka juga, dari kalangan manusia. Min ajlil bayan, supaya bisa dijelaskan. Nah, supaya manusia, bahasanya manusia yang dipakai. Nah, ya min ajlil bayan, supaya apa? Dengan tujuan apa? Penjelasan. Wa min ajli ayya takhatabu ma'ahum, hikmahnya juga kenapa dari manusia, untuk manusia pula, ya, rasul dari manusia kemudian diutus ke tengah-tengah manusia. Jadi katakan min ajlil bayan, supaya lebih mudah dalam masalah penjelasan, ya. Wa min ajli ayya takhatabu ma'ahum, supaya mereka bisa berdialog, ya, bisa komunikasi. Lebih mudah apa? Komunikasi. Naam. Walianahum ya'rifunahu. Dibikin pula karena mereka mengenalinya. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy saat itu mengenal persis Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengenal ayahnya, mengenal ibunya, mengenal kakeknya, pamannya. Dia kenal garis keturunannya. Naam. Walau ursila ilaihim malaka mastata'u ya ayyatakhatabu ma'ahu, karena seandainya yang diutus ke tengah-tengah mereka adalah satu malaikat, maka mesti mereka tidak akan mampu untuk berdialog, tidak mampu komunikasi. Naam. Manusia dengan manusia saja kalau bahasanya sudah beda, dialeknya beda, kadang apa? Susah untuk apa? Komunikasi. Bagaimana kalau malaikat dengan manusia? Bagaimana kalau jin dengan manusia? Apalagi binatang atau burung-burung, mana? Ya. Hikmah yang Allah inginkan supaya lebih mudah komunikasi, supaya lebih mudah dijelaskan. Li'annahu, jadi seandainya yang diutus, kata beliau, dari jenis malaikat, maka mereka tidak akan mampu berdialog, tidak mampu komunikasi, ya, bersama dengan yang diutus itu. Li'anna laysa min jinsihim, karena bukan dari sejenis mereka. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yatil malak, dan juga mereka juga tidak akan mampu untuk melihat malaikat. Artinya kemampuan pandangan mata kita ini terbatas, Ya. Naam. Kalau di dunia saja ini ada sebagian benda-benda yang belum kita tidak mampu apa? Menatapnya. Melihatnya kecuali mungkin pakai kacamata. Naam. Jadi supaya kata beliau supaya mereka bisa komunikasi, bisa saling melihat, ya. Nah, karena kalau dari kalangan malaikat tidak akan mampu komunikasi. Mungkin juga mereka tidak bisa melihatnya, la yaqdiruna ala ru'yatil malak. Karena laisa min jinsim, karena tidak sejenis. Ya, bukan dari jenisnya, tidak konek, ya, orang bilang. Naam. Min rahmati subhanahu wa ta'ala an ursila ila an-nas rasulan min jinsim. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah azza wa jalla kepada manusia, diutusnya seorang utusan dari kalangan manusia yang sejenis dengan mereka. Bal wa minal arabi, bahkan dari kalangan bangsa Arab. Dari kalangan apa? Bangsa Arab. Jadi yang pertama kali didatangkan kepada mereka adalah orang Arab. Maka bahasanya juga dalam bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran juga apa? Dalam bahasa Arab. Karena itulah bahasa yang paling indah di dunia ini. Bahasa yang tidak akan mudah apa? Diroba oleh orang-orang. Bayangkan mempelajari kaidah-kaidahnya saja. Habis umur ini untuk mempelajari ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu bahasa Arab belum tentu selesai. Ya. Naam. Ada orang habis waktunya mulai kecil untuk pelajari ilmu nahu, ilmu sarab. Belum selesai. Kalau mau dipelajari di kitab-kitab seluruhnya, tidak bakalan selesai. Betapa banyak kitab-kitab kaidah-kaidah. Ya. Naam. Rumus-rumusnya. Ya, cuma yang kita pelajari yang kita butuhkan. Ya, yang kita apa? Butuhkan. Yang dengannya bisa kita membaca dengan benar, bisa kita paham. Nah, kalau mau seluruhnya diambil, ya, maka sampai tua, bahkan sampai mati tidak akan selesai semua kita baca itu. Mungkin selesai kita baca belum tentu kita hafal ataupun paham semuanya. Tapi kita mempelajarinya dari bahasa Arab apa-apa yang kita butuhkan untuk mempelajari agama kita ini. Untuk mendalami Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk mengetahui bagaimana penjelasan para ulama. Jadi antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kata beliau, an ursila ila an-nasi rasulan min jinsihim, diutusnya kepada manusia seorang rasul dari jenis mereka, yaitu sesama-sama manusia. Bal wa minal Arab, bahkan dari sama-sama bangsa Arab. Bayangkan kalau orang Arab yang didatangi mau didakwai pertama kali, kemudian yang diutus oleh Allah dari kalangan umpama bahasa Makassar, tidak ketemu, ya, atau yang bahasa Jawa, tidak bisa. Nah, oh ya. Wamin ashraf ibuyutil Arabi nasaba. Bahkan beliau Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan orang-orang yang paling mulia nasabnya. Nabi SAW min asyrafi biyutil arabi nasaba, orang yang paling mulia garis keturunannya dari kalangan bangsa Arab. Ini juga diperhitungkan, ya, karena itu Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'a di arba. Nah, diperhitungkan juga, jangan hanya melihat cantiknya ataupun hartanya, cari-cari juga tahu, cari tahulah juga nasabnya. Ya, walaupun tetap kita fokus terhadap apa agamanya, tapi tidak diragukan buat kebaikan dan kebagusan. Kadang adab-adab seseorang karena juga dari apa mulianya garis keturunannya. Tidak bisa dipungkiri. Nah, walaupun tetap fokus kepada satu perkara din, Nabi katakan fadhfar bidzati din taribat yada. Oleh karena itu para anbiya, para rasul itu tidak ada yang dikenal dari keturunan-keturunan orang-orang yang rendah. Semuanya disebutkan dari orang-orang yang mulia. Semuanya disebutkan dari apa? Orang-orang yang mulia. Nah, min asyrafi buyutil arabi nasaban min bani Hashim. Beliau dari anak keturunannya Hashim. Alladzina hum asyrafu ansabi Quraisy, di mana Hashim ini adalah yang paling mulia nasabnya dari suku Quraisy. Wa Quraisy asyrafu ansabil Arab, dan Quraisy yang paling mulia nasabnya garis keturunan dari bangsa Arab. Fa huwa khiyaru min khiyar, maka beliau adalah pilihan dari satu pilihan. Ya arifuna, yang mereka tahu, mereka mengetahuinya. Nah, wa yarifuna shakhsahu, dia mengetahui orangnya. Wa yarifuna nasaba, mengetahui nasabnya. Wa yarifuna qabilatahu, mereka mengenal kabilanya, sukunya. Wa yarifuna balada, dia kenal kampungnya. Dia kenal, dia tahu persis. Dia tahu ini bapaknya, ini kakeknya. Ya, sama kita mungkin tahu sebagian orang-orang yang mungkin kita tahu anaknya siapa ini, oh pulang, kita sudah terbayang, oh dulu bapaknya ini, kakeknya ini. Karena kalau kita pulang ke sebagian tempat kita, oh siapa itu, oh itu anaknya si pulang, cucunya si pulang, oh dia, kita sudah tahu bapaknya dulu, kita tahu orang masya Allah itu dulu orang baik. Nah, oh dulu orangnya orang dermawan itu, orang-orang itu, oh dulu itu memang. Kadang kalau siapa kita tahu, oh gitu sifatnya jelek, rasa tahu memang dulu, ya. Nah, jadi tanpa diragukan bahwasanya ya nasab-nasab mulia kebanyakan melahirkan orang-orang yang baik-baik pula. Yang jelek, yang melahirkan yang jelek-jelek pula. Walaupun tidak mesti seperti itu semuanya, enggak. Nah, karena itu ya kita berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, supaya orang-orang yang lahir dari kita menjadi orang-orang yang baik pula. Jadi mereka mengenali nasabnya, mengenali sukunya, mengenali negerinya. Walau kanu la ya'rifuna fa kaifa yusaddiquna? Karena seandainya mereka tidak mengenalinya, maka bagaimana mungkin mereka mau membenarkannya? Nah, walau kana bi ghairi lughatihim, bagaimana yafhamuna kalamu? Seandainya beliau bukan dari bangsa Arab, bukan lisannya, bukan bahasanya bahasa Arab, bagaimana mungkin orang yang didakwai bisa paham? Ya, nah, ya, termasuk karunia dari Allah Azza wa Jalla di negeri kita ini berbagai suku, ya, masya Allah, tapi ada bahasa, satu bahasa yang menyatukan kita, bahasa Indonesia ini yang sangat jarang yang tidak mengetahuinya. Walaupun ya mungkin masing-masing ada dialeknya, kadang kalau kita bahasa Indonesia masing-masing terpengaruh dengan bahasa daerahnya. Tapi antara satu dengan yang lainnya, orang Bugis bisa apa komunikasi dengan yang Jawa, orang Jawa bisa juga orang Bugis, Sunda, Padoe, yang Pamona, ya semua dengan apa? Satu bahasa. Nah, dari Sabang sampai Merauke, ya, orang bilang di negeri kita ini. Nah, wa qawluhu azizun alaihi ma'anittum, qawluhu azizun ya'ni syakkun alaihi sallam, azizun maksudnya syakkun, yani beliau terasa berat baginya. Syakk itu apa? Berat, susah. Artinya beliau merasa kesusahan ketika umatnya juga kesusahan. Itu maksudnya syaqqun alaihi. Syaqqun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merasa susah dan merasa begitu berat ketika umatnya ya mengalami sesuatu yang menyusah, yang susah. Wa qawlu ma'anittum ya'ni yashuqqu 'alaikum. Al-'anat makna at-ta'ab wal masyaqqah. Namanya anittum itu rasa letih, capek, wal masyaqqah rasa berat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yashuqqu 'alaihi ma yashuqqu 'ala ummati. Nabi sallallahu merasa berat apa yang umatnya merasa berat. Wa kana la yuridu lahal masyaqqah. Dan adalah Nabi SAW tidak menginginkan apa kesusahan menimpa umatnya. Sampai-sampai beliau beberapa malam, 2-3 malam beliau salat tarawih di masjid. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Karena tiap malam ya ada saja orang yang berdiri belakangnya beliau. Semakin ramai, hanya beliau tinggalkan beliau kondongan. Kenapa? Dia ditanya. Kata beliau, saya khawatir jangan-jangan nanti diwajibkan kepada kalian ini. Ya. Yang 5 waktu saja banyak yang bolong-bolong, bagaimana kalau bahas salat tarawih, salat malam, salat tahajud diwajibkan ya. Nah, jadi beliau bahas tinggalkan dan tidak lakukan maksudnya di masjid secara berjamaah. Karena apa? Beliau khawatir jangan-jangan diwajibkan. Nah, jadi wakana la yuridu laha al-masyaqqah. Adalah Nabi SAW tidak menginginkan rasa berat menimpa umatnya. Wa innama yuridu laha al-yusra was-suhula. Sesungguhnya hanya yang diinginkan oleh beliau adalah kemudahan. Kemudahan. Al-yusra was-suhula. Gampang dan mudah. Itu yang beliau inginkan oleh Nabi SAW. Walidhalika ja'at syari'atu sahalatan sah. Samhatan. Olehnya itu datang syariatnya beliau adalah syariat yang mudah, ya, mudah dilakukan. Maka siapa yang memperhatikan syariat-syariat Islam, maka dia akan menemukan kemudahan di dalamnya. Tidak mampu berdiri sholat, ya duduk. Tidak mampu duduk, ya berbaring. Kemudahan. Tidak mampu pakai air atau tidak dapat air karena ketika dia baru, dia tayamum. Ya, kemudahan. Nah, berpuasa juga demikian. Kalau dia sakit, tidak ada kewajiban. Demikian pula yang musafir. Kalau dia mungkin 4 rakaat, kalau lagi sedang berat melakukan perjalanan, 2 rakaat, kemudahan. Ya, kemudahan. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bu'istu bil hanifiyati samha. Saya diutus dengan satu agama yang samha. Satu agama yang mudah. Qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini untuk kalian menjadi susah. Cuman kita sendiri yang persusah diri kita. Tidak diperintah untuk melakukan maulid, memperingati hari ulang tahunnya Nabi SAW. Mereka peringati sendiri. Nah, mereka korbankan uangnya, waktunya. Nah, mereka tidak diperingati, disyariatkan, tidak diperintahkan untuk memperingati kalau ada acara kematian. Mereka sendiri peringati. Nah, jadi mereka sendiri yang menyusahkan diri mereka. Malam ketiga. Sudah sibuk itu yang duka malam 27 sibuk. Oh ini apalagi ini besok ini ada. Subhanallah. Ya. Malu nanti kita kalau tidak. Nah. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-din min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian itu dalam agama ini supaya kalian menjadi susah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin atau ma yuridullahu afwan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak menginginkan agar menjadikan kalian dalam agama kalian menjadi susah. Fa syari'atu sahlatun tatamasha ma'a qudratin nas wa istita'atil al-mukallafin wa la tuhammiluhum ma la yutiqun. Maka syariatnya Nabi SAW, agama yang beliau adalah sahal mudah. Tatamasha ma qudratin nas, berjalan seiring sesuai dengan kemampuan manusia. sesuai dengan kemampuan orang-orang diberikan apa namanya taklim kewajiban hukum. Wala tuhammilu ma la yutikun, syariatnya beliau tidak membebani apa mereka tidak sanggupi. Wajib mereka keluarkan zakat, itu kalau ada hartanya dikeluarkan, itu pun kalau sampai apa nisabnya. Wajib mereka pergi berhaji, iya kalau ada dananya, kalau tidak tidak juga. Nah, Allahumma sayyidan dalik. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum at-taysir. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam sangat senang untuk memberikan kemudahan bagi umatnya. Kemudahan yang telah beliau berikan, bukan kita sendiri yang buat mudah-mudah sesuatu mudah, tapi apa? Kemudahan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bukan kita sendiri yang cari-cari kemudahan. Nah, karena ini sudah mudah. Wa ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Dan adalah Nabi SAW tidaklah diperhadapkan kepada dua pilihan kecuali beliau memilih dan menempuh yang paling mudah di antara dua pilihan. Ya pokok kita beda, pokoknya kita memang cari yang paling susah supaya mau dikatakan riba. Nah, tapi Nabi SAW diperhadapkan dua pilihan, maka beliau pasti memilih yang paling aisyah, yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut. Malam yakun isman, selama bukan dosa. Ya, nah. Wa kana yuhibbu ayati bil amali wa yatrukahu syafaqatan li ummati. Kadang kalanya Nabi SAW senang untuk melakukan suatu amaran, kemudian beliau tinggalkan. Kenapa? Bentuk kasih sayang kepada umatnya. Jangan-jangan beliau apa? Wajib diwajibkan kepada umat, beliau tinggalkan. Kadang-kadang beliau mengatakan ini, ya, kata beliau, saya melakukan sholat dan saya senang untuk berlama-lama ataupun memperpanjang sholatku. Kemudian saya dengarkan surat tangisan anak bayi, maka saya pun meringkasnya, ya, tidak berlama-lama. Kenapa? Saya khawatir memberatkan umminya, ibunya. Sebenarnya itu ucapannya beliau. Nah, jadi kadang-kadang beliau senang melakukan sholat, tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Beliau sayang kepada umatnya. Wa yatruku yatruku al-amal wa huwa yuhibbu an ya'ti bihi min al-a'mal as-salihah min ajli an la yashqa 'ala ummatihi. Hadhi min sifatihi. Beliau kadang meninggalkan suatu amalan yang beliau senang lakukan dari amalan-amalan kebaikan, tapi dia tinggalkan karena ketika umatnya merasa sesuatu yang berat, ketika umatnya merasa berat. Wa yasurru bisururiha. Dan Nabi SAW senang gembira dengan apa yang membuat umatnya gembira. Wa yafrahu bi farahiha, gembira dengan kegembiraan mereka. Dan hendaknya kita sebagai umatnya juga kepada yang lainnya juga demikian. Ketika sahabat kita ataupun tetangga kita gembira, kita pun gembira. Ya, ketika dia merasakan sesuatu penderitaan, kita pun apa? Ikut merasakannya. Nah, kalau man kanat hadhihi sifatu fala syakka annahu la ya'ti illa bil khair war rahmah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang sifatnya seperti ini, maka tidak diragukan bahwa tidaklah dia mendatang ataupun mendatangkan kecuali kebaikan dan rahmat alaihi salatu wassalam. Baik, insyaallah penjelasannya di majelis berikutnya. Subhanallah. Subhanallah, la ilaha illallah.